Bagaimana hukumnya jika kita mengendarai motor atau mobil dengan ugal-ugalan atau tidak? Terus terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penumpang kehilangan nyawa. Apakah ini termasuk membunuh jiwa tanpa sengaja? Iya. Ini termasuk membunuh seorang khata'an. Tidak sengaja. Ya. Apabila dia tidak meniatkan. Beda kalau memang dia meniatkan. Ini ada orang enggak di depan ini. Kalau sudah ada orang siap-siap. Hah? Ditancap gas. Nah itu berarti dia sengaja. Nah, tapi kalau dia hanya ugal-ugalan ya. Naam, terus ya. Serampangan dalam menyetir mobil. Lalu dia tidak memperhatikan ada yang lewat, akhirnya dia menabrak dan dia tidak menginginkan itu. Maka itu termasuk pembunuhan tidak sengaja. Wallahu ta'ala a'lam.